kalangan spesial buat semuanya. Ambiruto selawase yo mengambiriko, tapi kan di mana ceritane wes beto saikine riko sing ono diko wonio. Bisa ambiriko selawase yo mengambiriko,